إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum minad dhalalati wa minan nar. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan membaca risalah Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, yang mana di pertemuan sebelumnya nam fadlallahu wa masya'afa'al kita tidak bisa melanjutkan membaca kitab ini. Dan alhamdulillah di sore hari ini Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk nah, datang ke tempat ini dan melanjutkan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ini. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya ingin mengingatkan diri saya secara pribadi dan kita semua tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau beristighfar meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sehari aktsara min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali, lebih dari 70 kali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam seharinya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mi'ata marrah. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali di dalam sehari. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu bukan tanpa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita, di mana di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bani adam khata' ya. Wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu enam khata' sering, selalu. Khata' itu bentuk mubalaghah, berlebih-lebihan dari khati', sering. Kalau khati' ya sekali salah, dua kali salah. Tapi kalau khata' enam, selalu dan sering melakukan kesalahan. Ini sifat dari Ibnu Adam ya, termasuk kita tentunya sebagai anak cucu Adam. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh terdapat sekian banyak keutamaan dalam istighfar seseorang tatkala mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan nam di dalam tafsir Al-Qurtubi, kalau saya enggak salah ingat, di dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah didatangi oleh tiga orang yang berbeda. Orang yang pertama datang di majelis beliau mengeluhkan tentang paceklik yang sangat panjang, kekeringan yang sangat panjang. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang yang berikutnya. Yang mengeluhkan tentang kemiskinan, kurangnya pangan. Nah, di tempat dia, kemudian Al-Hasan Al-Basri pun mengatakan, istighfirullah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Niscaya Allah akan membukakan rezeki untuk kalian. Nah, kemudian datang orang yang ketiga yang meminta untuk didoakan agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pun masih menasihati dengan nasihat yang sama. Beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang sahabat beliau yang ada di situ, Rabi bin Sahib, beliau mengatakan, kenapa engkau memerintahkan mereka semua ya Hasan al-Basri untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya kenapa kok perintahnya sama padahal permintaannya, keluhannya berbeda? Kenapa engkau memerintahkan mereka semua untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau pun menjawab, sungguh apa yang aku sampaikan ini bukan berasal dari diriku, akan tetapi berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, maka Nuh alaihi salatu wassalam beliau pun mengatakan, aku katakan, istighfiru rabbakum, beliau mengatakan kepada kaumnya, meminta ampunlah, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka apabila kalian meminta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan hujan dari langit yang deras. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian keturunan dan harta yang banyak disebabkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. Nah, demikian pula sungai-sungai. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan masih banyak lagi tentunya keutamaan al-istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk senantiasa al-istighfar, senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau pun mencontohkan kalau beliau istighfar di dalam sehari lebih dari 70 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebaikan bagi kita semua nam disebabkan istighfar-istighfar yang kita lakukan. Nam, kita lanjutkan membaca risalah dari Fadhlul Islam, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai membaca 6 matan dari bab yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, yaitu bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, totalitas, tanpa memilih-milih dan memilah-milah mana yang sesuai dengan hawa nafsu kita, dan wajibnya meninggalkan apa yang selain dari Islam. Kemudian berkata Syekh bin Baz rahimallahu taala, menjelaskan apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala di dalam risalah ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa an Abdullah ibni Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwa na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan la kana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israil tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan wa taftariku ummati ala 73 millatan kulluha fin nari illa wahidah. Illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Wal, kemudian kata beliau, wal iya ta'amalil mu'min alladhi yarjuli ko Allahi kalama sadikil masduk. Hendaknya setiap mukmin, mereka yang hendak mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka memperhatikan kalam dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yakni yalzima liyalzimal haqqa wa yastaqim alaihi illata ma saru alaihi sahabatu wa adba'uhum bi ihsanin. Dan wajib bagi setiap mukmin untuk mereka berpegang teguh dengan al-haq dan istiqomah berjalan di atas jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Karena jalan yang ditempuh oleh sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah jalan keselamatan, jalan yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau bersabda ketika ditanya tentang kelompok yang selamat dari api neraka, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum man kana mithla ma ana alaihi al yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di jalan sebagaimana aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Yakni mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sempat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti jalannya mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Wa an yuhadhdhiru aqwala ahli al-bid'ah wal furqah wal ikhtilaf, dan untuk menjauhi, menghindari perkataan-perkataan ahlul bidah dan orang-orang yang senantiasa berselisih dan menyelisihi al-haq. Jauhi, hindari, berhati-hati dari apa yang mereka sampaikan. Sintani wasabuna firqatan kulluha finnar, kata beliau. 72 golongan semuanya di dalam neraka. Ma baina kafir wa ma baina mubtadi wa fasik. Yang mana kelompok-kelompok tersebut di antaranya ada yang bahkan sampai kafir, ada yang mubtadi, ada yang fasik. Lakin ahlus sunnati wal jamaati humul ladina saru ala nahji sahabati wastaqamu ala dini faha ulai lahumul jannata wal karamata. Akan tetapi ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah yakni mereka alladzina saru, mereka adalah orang-orang yang berjalan ala nahji sahabati, di atas manhajnya, di atas jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wastaqamu ala dini, dan mereka adalah orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah azza wajal, di atas agama Islam. Ya, jadi bukan hanya sekedar pengakuan, saya adalah ahlu sunnah, saya adalah orang yang berpegang dengan sunnah, hanya sekedar mengaku saja, atau hanya sekedar pakaiannya saja. Nah, bukan demikian. Tapi ahlu sunnah adalah orang-orang yang memang mereka berjalan di atas jalannya para sahabat, dan mereka istiqomah di atas agama Allah azza wa jal. Fahaulai lahumul jannatu wal karamah. Lahumul jannatu wal karamah. Nah, dan mereka ini, bagi mereka jannatu, ya, adalah jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagi mereka pula kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amma baqiyatul firaq fihimul kafir wal mubtadi, adapun sebagian dari firqah-firqah, kelompok-kelompok tersebut, sisa-sisa dari firqah-firqah dan kelompok-kelompok tersebut, selain ahli sunnah wal jamaah, selain mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat, dengan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, di antara mereka ada yang kafir, ada pula yang mubtadi. Wa fihimul mukhalifu li syar'i alladhi lam yaltazim bil haq. Dan di antara mereka ada yang selantuk, yang menyelisih syariat Allah azza wa jal, dan tidak berpegang teguh dengan al-haq. Yani yang senantiasa menyelisih al-haq. Nah, jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari apa yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, menunjukkan bahwasannya nah mereka semua jauh dari al-haq, jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dan menunjukkan bahwasannya perpecahan itu merupakan perkara yang tercela, nah yang dilarang di dalam syariat Allah azza wajal. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam mewanti-wanti, mengingatkan agar kita tidak terpecah belah, tercerai-berai, agar kita berada di atas satu jalan, jalan yang ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjelaskan tentang sabda apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di sini. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa mubtaghi fil islami sunnatal jahiliyah. Mereka mencari di dalam Islam sunnah-sunnah jahiliyah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yakni yajibul hadru alal muslimina min ayyabtadi'u fid din, maka wajib memperingatkan kaum muslimin min ayyabtadi'u fid din, dari perbuatan kebid'ahan di dalam agama, mengada-adakan suatu amalan di dalam agama ini, diperingatkan. Dan ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, demikianlah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati di antara kita semua, bukan hanya terhadap perkara kebid'ahan saja, tetapi juga dalam perkara-perkara yang lainnya. Nah, untuk kita saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita semuanya. Wa yuhadziru sunan al-jahiliyah, dan untuk memperingatkan mereka dari sunnah-sunnah jahiliyah. Bal alaihim ayyaltazimu bil islami alladhi jaa bihil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan wajib atas mereka untuk berpegang teguh dengan Islam yang dibawa oleh Al-Mustafa, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ayyata'awanu fi hadza wa ayyatawasau bi hadza, dan hendaknya mereka senantiasa yata'awanu fi hadza, mereka saling tolong menolong dalam permasalahan ini, tolong menolong di dalam agama Allah azza wajal. Nah, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saling tolong menolong dan saling mewasiati, saling menasihati, saling mengingatkan di antara mereka di dalam permasalahan ini. Nah, fayu'addu ma syara'allahu wa yabta'idu amma haramallah, dan mereka yu'adu, menunaikan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirul bid'a wal ma'asi, dan memperingatkan, menjauhi, menghindari bid'ah dan kemaksiatan. Hakadha yajibu ala ahli al-islam ayastakimu wa yata'awanu alal birri wat taqwa. Demikianlah kata beliau rahimahullah ta'ala, yang wajib bagi kaum muslimin, bagi umat Islam, untuk mereka senantiasa istiqamah, nah, di atas Islam, dan untuk mereka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Naam. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi husr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan demi masa, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, dalam keadaan merugi. Semuanya, seluruh jenis manusia yang namanya manusia, dalam keadaan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilu sholihat, dan mereka orang-orang yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan sholih. Amalan tidaklah dikatakan sebagai amalan yang sholih melainkan terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama untuk amalan itu dikatakan sebagai amalan yang sholih adalah al-ikhlas, mereka mengikhlaskan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenaan tentang al-ikhlas, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah taala, ini merupakan perkara yang sungguh sangat sulit, nah, untuk dilakukan oleh seorang hamba. Bisa jadi ketika dia di rumah, keluar dari rumahnya untuk mengamalkan suatu amalan kebaikan, dia sudah meniatkan betul-betul ingin mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi majelis ilmu ketika di rumah, niatnya memang benar-benar untuk ta'lim, untuk datang, untuk belajar agama Allah Azza wa Jal. Ketika di jalan, karena suatu dan lain hal berubah, mungkin karena ketemu orang, ingin dipuji, ingin ini dan itu dan sebagainya, ingin dilihat, kemudian niatnya pun mulai berubah. Sangat sulit perkenaan tentang al-ikhlas ini. Akan tetapi hendaknya seorang senantiasa memperbaiki, menjaga niatnya untuk senantiasa kembali ketika niat tersebut sudah mulai menyimpang, dikembalikan, diarahkan untuk diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, syarat suatu amalan itu dikatakan sebagai amalan yang sholih, yakni harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dibuat-buat sendiri. Ini kan bagus, ini kan baik. Amalan yang baik begini kok dikatakan bid'ah misalnya. Amalan yang bagus begini kok tidak diperbolehkan. Nah, ini kan termasuk diambil dari Al-Quran, dibaca dengan ini dan itu dan sebagainya, dengan tata cara yang dibuat-buat sendiri. Kenapa tidak boleh? Ini kan bagus. Nah, pertanyaannya adalah apakah apa yang Anda lakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah sesuai, mana dalilnya? Mana hujahnya? Dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Kalau enggak ada, tinggalkan. Karena tidak disebut sebagai amalan yang soleh selama tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di antara orang-orang yang selamat dari kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilu sholihat, dan mereka mengamalkan amalan-amalan soleh. Ya, ini harus terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas dan yang kedua mutabah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang berikutnya adalah mereka yang senantiasa tawasaw bil haqq, berwasiat di atas al-haq dan berwasiat di atas kesabaran. Amma ayatafarraqu fayakulu hadha akhudu bihadha wa yakulu hadha akhudu bihadha, hadha la yajus. Adapun ketika mereka berselisih, bercerai-berai, dan salah satunya mengatakan saya lebih mengambil ini, yang lainnya saya mengambil yang itu, nah saya yang mengambil yang ini, maka ini tidak diperbolehkan. Hadha jinul jahiliyah, nas'alullah al-afiyah. Ini adalah termasuk agama-agama jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Naam, yang dilarang di dalam agama Islam, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naam, kemudian kata beliau wa asaniduhu mujtami'atun tasilu ila darajatil hasan, dan sanad-sanad dari hadis ini apabila terkumpul semua mencapai derajat hasan, yakni bisa dijadikan sebagai hujah. Nam wallahu taala alam swab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, babu majaa annal bid'ata asyaddu minal kabair, bab yang menjelaskan bahwasannya bid'ah itu lebih parah, lebih jelek, lebih berbahaya dibandingkan dosa besar biasa. Wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.